نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، kita lanjutkan kembali syarah manzumah al-Sa'diyah fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah, memasuki bait ke-47. Qala an-Nadhim rahimahullah, wal-wazi' at-tab'i 'an al-isyani kal-wazi' asy-syar'i bila nukrani. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقران. الوازع الطبعي ini istilah baru ya, baru kita dengar maksudnya. Artinya adalah apa yang Allah ciptakan pada naluri manusia untuk alergi atau menjauhi perilaku tertentu. Jadi al-wazi' at-tab'i itu adalah insting manusia untuk menjauhi sifat-sifat atau perbuatan tertentu. Contohnya manusia yang normal itu dia akan jijik kepada najis. Naluri dia akan menjauhi benda-benda atau zat-zat yang bersifat najis dan kotor. Ini termasuk naluri yang mu'tabar secara syar'i. Adanya insting manusia untuk menghindari sesuatu itu mu'tabar secara syar'i. Disebutkan dalam syarah dari bait ini, wa ghalibu ahkam syariah annaha la turattibu 'uqubatan 'ala fi'li ma yaq'u al-wazi' at-tab'i bi diddihi bi khilaf ma kana min al-ma'asi marhuban lada an-nufus fa inna asy-syari' yuhaddid fihi 'uqubatan. Mayoritas aturan-aturan syariat itu tidak menerapkan hukuman atau sanksi gara-gara seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan instingnya. Ya, insting manusia dia apa? Tidak suka kepada sesuatu yang najis. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan instingnya, ada orang suka kepada sesuatu yang najis, misalnya gitu ya. Maka dilihat apakah kesukaan ini, atau saya ulang, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naluri dia sebagai manusia, biasanya tidak ada sanksinya dalam syariat. Biasanya itu artinya dalam mayoritas kondisi. Kecuali kalau yang dia perbuat ini masuk kategori maksiat. Kalau sudah masuk kategori maksiat, selain dia bertentangan dengan naluri manusia, dia juga bertentangan dengan syariat, barulah ada sanksi hukum. Itu yang berkaitan dengan al-wazi' at-tab'i 'anil isyan, terkait dengan perbuatan maksiat. Al-wazi' asy-syar'i statusnya seperti al-wazi' asy-syar'i. Maksudnya apa al-wazi' asy-syar'i ini adalah sesuatu yang memang secara syariat diingkari. Jadi maksud global dari bait ke-47 ini, kalau ada hal-hal yang secara naluri manusia itu memang tidak sesuai, biasanya tidak ada pembahasan khusus terkait hukumannya. biasanya secara syar'i dia tidak perlu lagi untuk diberi sanksi secara syar'i. Karena memang sudah dianggap cukup adanya naluri manusia untuk tidak suka, itu sudah dianggap sebagai apa ya istilahnya, penghalang yang cukup, sehingga tidak perlu lagi ada ancaman khusus dalam dalam syariat. Tapi kalau naluri manusia itu malah menyukai hal-hal tersebut, maka disinilah perlunya ada al-wazi' asy-syar'i, aturan atau sanksi hukum secara syar'i. Contohnya zina. Zina itu sesuai dengan syahwat manusia, sehingga tidak dicukupkan dengan wazi' tabi'i. Karena enggak semua orang bisa diandalkan dalam hal ini. Bahkan kebanyakan manusia kalau dibuka pintu ini, dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tersebut itu, karena emang sesuai dengan syahwat manusia. Sehingga di sini yang lebih banyak berperan adalah aturan atau sanksi-sanksi yang bersifat syar'i. Wa yustafadu min hadhihi al-qa'idah fi syai'ain. Kaidah ini bagaimana cara memanfaatkannya? Ada dua cara. Yang pertama, fit tarjih bainal aqwal. Dalam mentarjih di antara pendapat-pendapat yang berbeda. Kalau terjadi suatu perselisihan dalam suatu terkait suatu perbuatan, apakah perbuatan ini layak dijatuhi sanksi ataukah tidak? Ada satu perbuatan gitu ya, pantas nggak untuk dihukum perbuatan ini? Maka kita perhatikan pada naluri manusia, apakah secara naluri manusia itu bisa diandalkan untuk menghindari perbuatan tersebut, ataukah secara naluri masih nggak bisa diandalkan? Kalau secara naluri manusia itu bisa diandalkan tanpa harus ada sanksi resmi dari syariat, dia otomatis secara naluri, secara insting akan menghindari perbuatan tersebut, maka tidak perlu dihukum. Tidak perlu dihukum. Tapi kalau contohnya dulu ya, contohnya para ahli fikih berbeda pendapat tentang perlu enggak sih wali yang menikahkan itu disyaratkan sebagai laki-laki yang adil. Wali adalah salah satu rukun dari akad nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adilin. Tidak ada pernikahan, tidak sah suatu pernikahan kecuali kalau ada wali dan ada dua orang saksi yang adil. Kalau saksi ada adil. Tapi walinya ini bagaimana? Perlu enggak disyaratkan harus laki-laki yang adil? Ya. Yang menikahkan ini. Ada sebagian ulama mengatakan perlu. Perlu. Karena apa? Ya, karena tidak semua orang tuh punya naluri untuk memilihkan laki-laki terbaik buat putrinya atau buat perempuan yang akan dia nikahkan. Jadi secara insting manusia kadang gak cukup untuk diandalkan. Kadang orang melihat semata-mata kepada hartanya. Gak apa-apa, yang penting kaya calon suaminya. Mau fasik, gak sholat, gak apa, yang penting dia sudah punya jabatan dan pekerjaan yang mapan. Dia tidak lagi melihat kepada kemaslahatan syar'i buat si gadis yang akan dia nikahkan ini. Nah, kalau memang secara naluri itu enggak cukup dijadikan sebagai apa ya, patokan, alias masih banyak orang-orang yang tidak mengindahkan maslahat syar'i ketika mencarikan calon pasangan buat anak gadisnya, maka ini perlu dipersyaratkan. Tapi kalau secara naluri manusia otomatis dia pasti akan mencari laki-laki terbaik yang paling bisa melindungi, yang paling bisa menjaga agamanya, yang paling bisa mendatangkan kemaslahatan dunia akhirat. Kalau otomatisnya wali itu adalah orangnya seperti ini, berarti nggak perlu dipersyaratkan. Nah, ini salah satu fungsinya memahami adanya kaidah ini. Jadi warajjaha ba'dhum 'adamu ishtiratihi bima ladal wali min wazi' tabi'i. Sebagian fuqaha merajihkan enggak perlu disyaratkan. Karena seorang wali itu secara tabiat, secara karakter otomatis dia tidak akan menikahkan perempuannya ini kecuali dengan laki-laki yang sekufu. Ya, alias setara dari segi dianahnya, kualitas agamanya, atau dari segi yang lain-lain. Contohnya, berzina dengan mayit. Kira-kira secara naluri tega enggak orang untuk melakukan perzinaan na'udzubillah dengan orang yang sudah mati? Ada manusia normal yang mayoritas manusia ya, kalau 1-2 ini pengecualian, ini emang abnormal gitu. Tapi ada orang normal masih berminat untuk zina dengan orang mati? Enggak ada. Sehingga tidak perlu dibuat hukuman khusus ketika itu terjadi. Ini salah satu contohnya. Para fuqaha menyebutkan kasus dia mungkin saja terjadi, mungkin, tapi ya ini berapa dalam sekian miliar manusia yang pernah hidup ini yang melakukan hal tersebut. Secara naluriah itu sudah di luar naluri manusia normal, sehingga tidak perlu ada aturan khusus, nggak perlu ada pasal khusus misalnya hukum berzina dengan orang yang sudah mati. Kalau zina dengan mahram masih ada. Ya, zina dengan mahram itu masih ada aturannya. Tapi kalau zina sama mayit, nah ini sudah insyaallah secara naluri sudah cukup menjadi benteng manusia dari perbuatan yang sangat nista tersebut. Itu salah satu cara bagaimana kita mengaplikasikan kaidah ini. Cara yang lain adalah fi masailil qiyas. Dalam kaitannya dengan qiyas. Fa yufiduna aidan fi ma idza ja'ana fi'lun min al-af'al fihi wazi'un jibili wa laysa fihi wazi'un syar'i. Fa innana la nuthbitu al-'uqubata qiyasan 'ala baqiyati masail asy-syar'. Ya, artinya kalau dalam masalah-masalah tertentu kita mendapati adanya wazi' tabi'i tapi tidak mendapati adanya wazi' syar'i, maka tidak perlu kita tentukan hukumannya ketika ada juga orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia tadi. Enggak perlu kita tetapkan adanya hukuman. Wa ma fa'ala fihi al-mukallafu fi'lan la yujadu wazi'un jibiliyun anhu fa innana nuqi'u fihi al-'uqubata at-ta'ziriyah ilhaqan li hadhihi al-mas'alah bi baqiyati masail asy-syara'. Contohnya, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan jinayah, tindak jinayah dalam menggunakan sosial media. Ya, menggunakan sosial media, tindak jinayahnya berupa apa? Berupa ghibah misalnya. Atau mencemooh orang lain, membuli orang lain melalui sosial media. Atau misalnya tindak jinayahnya berupa menyebabkan kerusakan pada barang milik orang lain. Ya. Semua perbuatan tadi itu adalah bentuk-bentuk gangguan, bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan, yang mengganggu. Tapi tidak ada di di dalam aturan syariat itu tidak ada hukuman tertentu terkait perbuatan orang-orang yang ghibah. Itu hukumannya apa di dunia? Tidak ada. Orang yang mencaci maki orang lain selain Rasulullah SAW, ya, kalau mencaci maki Rasulullah itu kufur, riddah. Ya, menjelek-jelekkan orang-orang biasa, jelek-jelekkan sama dia. Atau orang berbuat merusakkan atau menyebabkan kerusakan, bukan secara langsung, tapi dia menyebabkan rusaknya suatu alat milik orang lain. Secara nas syar'inya tidak ada hukuman tertentu bagi perbuatan-perbuatan seperti ini. Tapi kira-kira secara naluri, apakah manusia itu sudah memiliki naluri untuk tidak menghibah orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, atau tidak menyebabkan kerusakan pada alat orang lain? Apakah bisa diandalkan nalurinya? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, jadi secara tabiat tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga kalau sampai ada yang melakukan hal tersebut, dia pantas dijatuhi hukuman, tapi hukumannya ta'zir. Ta'zir ini enggak ada batasan khusus. Dikembalikan kepada ijtihadnya hakim. Karena nas syariat tidak memberikan hukuman khusus, enggak ada hadnya. Cambuk sekian enggak ada. Ya, dihukum dengan hukuman yang bisa membuat dia jerah. Ya beda-beda, lihat orangnya. Kalau misalnya orang yang terpandang, orang yang masih menjaga nama baik dirinya, ya mungkin dicambuk 10 kali di depan umum itu sudah sangat membuat dia jerah. Tapi kalau orang rai gedek, ya, transwesin, mau dicambuk 50 kali, ketawa-ketawa aja dia. Enggak urusan dia. Ya, ini perlu ada hukuman lain yang lebih, yang bisa menjadikan dia jerah. Jadi diserahkan kepada ijtihadnya hakim atau qadhi di sini. Baik. Berikutnya yang ke-48, walhamdulillahi 'ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Selesai rupanya. Ya. Selesai baitnya. Summa salatu ma salamin syai'i 'ala an-nabi wa sahbihi wat tabi'i. Jadi di akhir bait ini al-muallif atau an-nazim rahimahullah menutup manzumahnya dengan hamdalah, bacaan alhamdulillah alat tamam, karena berhasil menyelesaikan manzumah ini, walaupun manzumah ini hanya memuat sebagian kecil dari kaidah-kaidah fikih maupun kaidah-kaidah usul fikih. Karena memang sang penulis tidak berniat untuk mengumpulkan semua kaidah. Yang namanya kaidah itu tidak ada habisnya memang. Kaidah itu bisa terus dimunculkan terkait dengan dinamika ilmu fikih itu sendiri. Kemudian diikuti dengan salawat yang dipanjatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan ini kalau diperhatikan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah di sini, tidak semuanya kaidah yang muttafaq alaih, yang disepakati bisa diaplikasikan oleh setiap ulama. Enggak ada sebagiannya yang disepakati sebagai kaidah yang benar, dan ada yang sifatnya kaidah yang khilafiyah. Sehingga untuk menerapkan kaidah ini kita harus tahu dulu apakah kaidah ini berlaku untuk semua masalah atau kaidah ini berangkat dari masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya kaidah yang disebutkan di sini adalah bahwa yang menjadi patokan dalam akad itu adalah maksud, bukan lafad. Ya. Al-qusud fil-uqud mu'tabarah. Maksud itu diperhitungkan dalam setiap akad. Dan bahkan yang menjadi perhitungan utama adalah maksudnya. bukan lafadznya. Ini tidak berlaku di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Syafi'iyah justru sebaliknya, yang paling penting itu lafadznya dulu. Lafadznya dulu, bukan maksudnya. Jadi lafadz ini enggak boleh sembarangan. Jadi ketika mau menerapkan kaidah ini, kita harus lihat mau diterapkan di kalangan yang menerima atau di kalangan yang tidak menerima. Kalau di kalangan yang menerima ya berlaku, sama-sama disepakati sebagai kaidah fikih. Tapi kalau di kalangan yang tidak menerima ini sebagai kaidah fikih, ya nggak bisa. Mereka kan nggak akan memakai kaidah ini. Contoh lainnya kaidah al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Adanya izin secara syar'i ini berarti konsekuensinya tidak perlu ada jaminan. Misal orang yang sudah diberi izin secara syar'i untuk mengurusi harta milik orang lain, maka selagi dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang atau di luar wewenangnya, maka dia tidak perlu bertanggung jawab. Nah, kaidah ini muttafaq alaih ataukah tidak? Ini termasuk kaidah yang tidak disepakati. Jadi ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakannya. Contoh juga al-ibtirar la yubtilu haqqal ghair. Kondisi terpaksa itu tidak berarti hak orang lain dianggap batal. Contoh, pernah kita bahas juga ya, orang yang dalam kondisi kelaparan atau kehausan yang luar biasa, kemudian dia mampir ke toko seseorang, dia lihat ada aqua, ada air mineral, tahu-tahu diambilnya dan diminumnya. Kenapa? Saya terpaksa, saya haus nih, haus berat, kalau tidak minum saya akan mati. Oke lah, dari sisi ini dia terpaksa, dia boleh minum. Tapi kemudian airnya ini diminum gratis apa harus bayar? Nah, menurut kaidah ini, itu sifatnya tidak berarti terus jadi gratis. Enggak, ini ada haknya orang lain. Ada haknya orang lain yang dia langgar di sini. Fa'inal muqtar yajuzu lahu syar'an aklu mali ghairihi wa yadhmanuh. Walaupun dia diperbolehkan secara syar'i memakan hartanya orang lain dalam kondisi terpaksa tadi, tetapi dia tetap harus menjamin, alias kalau dituntut suruh bayar, ya harus bayar sesuai dengan harganya. Akan tetapi dalam kondisi lain, seperti ketika dia mau diseruduk oleh sapi milik tetangganya. Ada sapinya tetangga lari dari kandang, ya, lalu mengejar-ngejar seseorang di jalan. Ya, kalau nggak dihabisi ini sapi, nggak dibunuh, dia akan diseruduk. Kalau seandainya kemudian dibunuh, apakah dia harus ganti? Ini nggak berlaku di sini, nggak berlaku. Jadi tidak berarti kalau sudah menjadi suatu kaidah, kemudian tidak ada pengecualian atau berarti semua ulama pasti menggunakan kaidah ini, enggak. Emang ada perbedaan dalam beberapa kaidah. Ada sebagian madhab yang menerapkannya, tapi ada juga yang tidak menerapkannya. Terus kaidah itu sendiri apakah jadi dalil? Boleh enggak orang berdalil dengan kaidah? Ini apa hukumnya Ustaz? Boleh, karena kaidah fikihnya begini. Apa bisa jadi dalil kaidah itu? Ya, ini ada perinciannya. Ada kaidah-kaidah fikih yang itu merupakan petikan dari nas ayat atau nas hadis. Jadi ada hadis diambil dijadikan sebagai kaidah. Contohnya apa? La dharara wa la dirar. Innamal a'mal binniyat. Al muslimun ala syurutihim. Ini kaidah-kaidah yang diambil dari hadis. Al kharaju bidhaman. Ini juga hadis. Sekaligus menjadi kaidah fikih. Kalau seperti ini jelas boleh. Karena pada dasarnya dia berdalil dengan nas, dengan hadis atau dengan ayat. Bukan dengan kaidah fikih. Baik. Ada kalanya kaidah ini dirumuskan berdasarkan istiqra'un nusus. Ya. Atau sebelum itu ada yang merupakan illah. Kaidah yang merupakan illah dalam suatu masalah. Atau diambil berdasarkan istiqra' nusus. Istiqra' itu alias mengamati dalil-dalil yang ada, nas-nas yang ada. Ini kok kayaknya ada titik kesamaan ya. Titik kesamaannya di mana? Diambil misalnya di sini. Maka dijadikanlah itu sebagai sebagai kaidah. Nah, kalau kaidah itu hasil rumusan yang bukan langsung diambilkan dari teks ayat atau hadis, maka berdalil dengan kaidah itu pada dasarnya adalah menggunakan kias. Ya, sebetulnya dia di sini menggunakan kias, bukan menggunakan nas, tapi menggunakan kias. Jadi ada banyak poin persamaan yang dikandung oleh dalil-dalil ini. Nah, titik samanya ini dijadikan sebagai kaidah. Ada masalah lain yang belum ada nas dalilnya, tapi cocok dengan kaidah ini, berarti sebetulnya dia menggunakan kias di situ. Jadi berdalil dengan cara kias. Dan kias itu boleh enggak? Boleh kalau memang tidak ada nas, tidak ada ijma, ya, berdalil dengan kias, tapi juga harus mengikuti aturan-aturan kias. Masih banyak sebetulnya ya kaidah-kaidah yang tidak disebutkan di sini, yang disebutkan oleh ulama-ulama lainnya seperti kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat. Hukuman had itu digugurkan kalau ada syubhat. Kalau ada syubhat. Demikian juga kaidah al-kharaj bidhaman. Al-kharaj bidhaman, sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan, maka dia harus dibarengi dengan adanya tanggungan terhadap risiko. Contohnya aplikasinya seperti orang yang menyewakan barang miliknya, kendaraan misalnya. Boleh nggak kendaraan ini dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan disewakan? Boleh. Silahkan mengambil keuntungan dengan menyewakan kendaraan, tapi Anda harus jamin kendaraan ini. Dengan catatan, kalau ada kerusakan-kerusakan, itu tanggungan Anda yang punya kendaraan. Sehingga adanya ujroh ini atau kharaj ini dibarengi dengan adanya dhaman. Karena saya siap mereparasi kalau kendaraan yang saya sewakan ini rusak, maka saya boleh tarik upah. Saya boleh tarik upah. Saya yang menanggung seandainya terjadi kerusakan yang sifatnya bukan karena kesalahan dalam penggunaan. Memang kendaraan dipakai secara wajar, sudah diikuti cara-cara pemakaiannya, tiba-tiba rusak, monggo. Yang nanggung adalah yang punya kendaraan. Rumah juga begitu. Rumah dikontrakkan, atapnya bocor. Bocor karena apa? Ya, bocor sudah waktunya, sudah misalnya gentengnya retak atau ada yang geser satu. Siapa yang harus nanggung perbaikan? Yang punya rumah. Karena dia menarik keuntungan dari rumah yang dia sewakan. Tapi kalau dia tidak menarik keuntungan, dipinjemi rumah, ini rumah silahkan pakai, gak usah bayar. Terus ada yang bocor, ada yang anu. Siapa yang harus memperbaiki? Yang make, karena dia yang mendapatkan manfaat dari barang yang dia pinjam tadi itu. Ariyah itu adalah barang pinjaman. Barang pinjaman itu adalah barang yang dimanfaatkan oleh orang lain atas seizin pemiliknya, dan pemilik, dan si pemilik tidak memungut bayaran apa-apa, nggak memungut kompensasi, baik bayarannya berupa uang atau berupa jasa. Pokoknya silahkan pakai. Ini juga ditanggung oleh si pemakai. Hutang juga begitu, qard. Qard itu kan tidak menarik faedah. Makanya kalau ada apa-apa, itu tanggung jawab yang menerima qard tadi. Tapi kalau investasi, lain lagi ceritanya. Investasi ini ada keuntungan yang diharapkan, harus dibarengi dengan siap rugi. Gak boleh cari untung tapi gak siap rugi. Ini kaidah. Al-ghunmu bil-ghurmi, al-kharaju bil-dhaman. Sama maknanya ya. Kemudian kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab. Sering digunakan oleh para fuqaha. Menghindari khilaf atau keluar dari khilafnya para ulama itu lebih dianjurkan. Misal tentang isbal. Isbal itu ada khilaf antara isbal yang dibarengi dengan kesombongan dengan isbal tanpa berniat untuk sombong. Sebagian ulama mengharamkan isbal secara mutlak, baik dibarengi dengan kesombongan maupun tidak. Ada lagi yang hanya mengharamkan isbal kalau niatnya mau sombong. Bagaimana cara kita keluar dari khilaf? Ya enggak usah isbal. Selesai. Ya. Kalau ente masih isbal walaupun enggak sombong, ente masih masuk dalam khilaf. Ada yang bilang haram tetap. Walaupun ada yang bilang tidak. Kalau ingin benar-benar aman, ahsan enggak usah isbal. Enggak ada yang bermasalahkan ente. Mana enggak isbal kok? Mau sombong, mau enggak sombong, enggak isbal ini enggak bisa dijadikan sebagai alasan gitu ya. Khilaf-khilaf dalam banyak masalah itu bisa kita sikapi dengan cara seperti al-khuruj minal khilaf aula, mustahab, dianjurkan. Contohnya kaidah ad-daf aqwa minar rafa', ya, mencegah, kalau bahasa kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Bahasa fikihnya ad-daf'u, menghindari terjadinya madharat itu lebih baik, lebih didahulukan daripada berusaha untuk menanggulangi yang sudah terjadi. Selagi dia bisa dicegah, maka cegah. Cegah dulu, jangan sampai itu terjadi. Contohnya ma hurima istimaluhu hurima ittikhadhuhu. Sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka dia haram juga untuk dimiliki. Haram digunakan berarti haram dimiliki, haram disimpan. Ma hurima akhduhu hurima i'ta'uhu. Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, maka haram juga untuk diberikan. Ada kaidah an-naflu awsa' minal fard. Amalan-amalan nafilah itu lebih luas daripada amalan-amalan faridah. Ada kaidah taqdimul mubashir alal mutasabbib. Mendahulukan orang yang terlibat langsung daripada orang yang tidak langsung terlibat. Orang yang misalnya ada tindak pembunuhan. Tindak pembunuhan ini pelakunya yang terlibat di sana ada dua. Yang pertama langsung, ya, seperti misalnya gini, ada satu orang dia diikat oleh temannya di tiang. Kemudian orang yang kedua menikam dia sampai mati. Yang bunuh siapa di sini? Secara langsung orang kedua. Tapi yang pertama ini juga punya andil. Karena dia ngikat. Seandainya enggak diikat, mau ditikam, dihindari. Tapi kalau dia diikat, dia enggak bisa menghindar. Nah, jadi ada mutasabbib, ada mubasyir. Yang didahulukan adalah yang mubasyir, yang lebih, yang bertindak secara secara langsung. Ada al-bayyinah 'alal mudda'i. Ini juga kaidah yang diambil di dari nas hadis. Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a unasun amwala qaumin wa dima'uhum. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Bukti itu harus dibawa oleh orang yang menuntut. Jadi ketika ada seseorang menuntut, mengklaim sesuatu yang khilaful asal, misalnya jam yang anak pakai ini, hukum asalnya yang anak pakai ini milik siapa? Milik anak, orang yang pakai. Kalau tahu-tahu ada salah satu dari antum bilang, Ustaz itu jam punya anak, jam yang antum pakai itu punya anak, siapa yang dituntut untuk mendatangkan bukti? Anak apa dia? Dia. Nah, dia mengklaim sesuatu yang itu berlawanan dengan hukum asal. Dia yang harus mendatangkan bukti. Jangan anak yang mendatangkan bukti, jangan. Duh, dia yang mengklaim kok. Buktikan. Anak cukup bersumpah, mengingkari. Kalau dia gak bisa membuktikan, tetap ini jam milik anak. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, baru diproses sesuai dengan bukti yang ada. Jadi al-bayyinah ala al-mudda'i. Contohnya juga dalam kasus misalnya orang dituduh berzina. Nah, yang menuduh yang harus mendatangkan buktinya, saksinya di sini. Dan banyak lagi, at-taradhi syartun lit-ta'aqud. Saling ridho adalah syarat untuk boleh melangsungkan suatu akad. Akad apapun itu tidak bisa dilangsungkan kecuali kalau para pihak yang terlibat di sana saling rela dalam melakukan akad tersebut, entah jual beli, sewa menyewa, menikah atau apapun itu. Al badal lahu al huk lahu hukmul mubdal minhu. Badal itu dihukumi sama dengan yang digantikan. Ya, misalnya apa ya? Lupa contohnya. Ala kulli hal, adzan. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah masuk waktu. Allahu taala alam. Shallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. haram. Baik, sambil menunggu waktu iqamah, kita manfaatkan kalau ada yang tanyakan atau didiskusikan. Kalau tadi yang orang dapat manfaat ya resiknya resiko. Jadi berkaitan sama tukang parkir itu yang aku resiko sama. Itu uangnya diambil siapa? Tukang parkir, tukang parkir seandainya ada film ternyata hilang atau motornya ternyata tidak ada. Dilihat dari akad awalnya, akad awalnya dia menyiapkan lahan, mencarikan lahan untuk parkir kendaraan, ya kan? Dia bukan jasa penitipan kendaraan. Makanya di beberapa lokasi diberi peringatan, kalau ada kehilangan kita nggak tanggung jawab, karena tugas utama kita adalah menyediakan tempat untuk parkir, bukan jasa penitipan. Ya, barang-barang berharga yang ditinggal di mobil ada itu tanggung jawabnya tukang parkir, karena uang yang dia ambil juga nggak sebanding dengan tanggung jawabnya kalau dia suruh menanggung barang yang hilang gitu. Dia ambil barang 2.000 perak, kehilangan HP suruh menanggung 5 juta, ya, dia nggak akan ngecas 2.000 perak nanti. Kalau mau nitip sama saya satu orang satu mobil, satu orang satu gedung gimana mau ngawasin kan? Jadi akadnya beda di sini. Dia hanya mengata-ngata ya, mau keluar, mau masuk, nyarikan tempat, sebatas itu saja tanggung jawab dia. Dan dia di sini sifatnya diberi ujroh. Itu pun juga analisa nggak semuanya masuk ke kantongnya tukang parkir. Dia orang yang juga mendapatkan penghasilan, tapi bukan murni itu semua masuk ke kantongnya tukang parkir, tidak. Ya, yang punya tempat siapa di situ? Dia akan sharing dengan yang punya tempat. Gak tahu gimana aturannya, tapi yang jelas beda dengan aplikasi jadi kaidah al-kharaj bil-dhamman yang kita bahas tadi. Mengenai tadi kaidah ridho sama ridho, ridho sama ridho yang sah. Tapi apakah itu ridho sama ridho itu baru dalam berarti misalkan ada dua transaksi dalam satu akad atau apa? Jadi sama-sama ridho itu apakah? Jadi begini, ridho sama ridho itu bukan semua rukun jual beli itu satu di antara sekian banyak rukun akad. Rukun itu kan yang menyusun suatu akad. Arkanul bay'. Misalnya rukun-rukun akad jual beli ada berapa? Di antaranya salah satunya adalah antara Itu satu dari sekian. Jadi walaupun antara dia dilihat yang lain-lain terpenuhi enggak. Kalau yang lain-lain enggak terpenuhi tetap enggak bisa disahkan. Contohnya hutang dengan riba. Sama-sama hutang, rela. Yang bayar riba rela, yang narik lebih lagi. Tapi apakah ribanya jadi halal? Enggak. Ya. Itu dijadikan sebagai satu-satunya alasan. Tetap harus memperhatikan alasan-alasan yang lain. Kalau ada alasan yang merusak keabsahan suatu akad, ya mau rela sama rela. Zina itu suka sama suka, tapi tetap zina. Ya. Mau suka sama suka, atau salah satu yang suka yang lain duga, tetap aja. Yang namanya zina itu zina gitu. Kalau suka sama suka itu zina, kalau suka sama duga itu perkosaan. Perkosaan dari satu sisi itu zina, tapi dari sisi lain yang dipaksa tidak dikenai hukuman sebagai seorang pezina. Nah, kalau di minimarket tuh ada aturan, kalau belanja 200.000 nanti boleh beli payung seharga 10.000. Itu dua akad apa gimana itu? Enggak, itu hibah masyruthah, hibah bersyarat. Ya, payung ini sifatnya bisa dibeli dengan harga segitu kalau Anda belanja sekian minimal. Gitu. Anggap aja enggak usah ada payung, atau enggak usah Anda enggak usah bisa dibeli dengan harga sekian, ini dihilangkan aja. Ya, misalnya barang siapa belanja 1 juta, maka dia dapat payung. Ini adalah hibah bersyarat. Jadi saya berikan payung ini, tapi syaratnya Anda harus belanja dulu senilai sekian. Atau kalau senilai sekian, saya jual payung ini dengan diskon. Dengan diskon. Tapi tidak berarti ketika Anda belanja sekian, otomatis Anda akan beli payung, kan enggak juga. Ini akad baru sebetulnya. Akad baru. Jadi ada dua, tapi akadnya akad baru. Contoh lainnya seperti orang yang sudah beli tiket ke pesawat atau tiket kereta api, ada aturan di baliknya itu. Pembatalan 3 kali 24 jam dikenakan biaya administrasi sampai dengan berapa? Misalnya 25% dari harga tiket. Kalau 2 kali 24 jam 50%. 1 kali 24 jam 75%. Kurang dari 3 jam sebelum keberangkatan hangus. Ini pada hakikatnya adalah ketika antum batalkan, itu antum akad baru. Antum menjual kembali tiket ini kepada yang punya jasa transportasi. Dan ana hanya akan beli dengan harga sekian loh ya. Mau ana beli, enggak mau cari pembeli lain yang mau. Enggak ada. Wong yang punya, yang bisa jualan tiket cuma dia. Nah, di sisi ini ketika yang membatalkan adalah penumpangnya, maka yang mempunyai bargaining power lebih tinggi adalah pihak jasa transportasinya. Jadi ini sifatnya adalah akad baru, bukan dua akad dalam satu akad. Karena akad yang kedua ini hanya akan terjadi kalau antum batalkan dan minta kembalian uang, itu pun sesuai dengan syarat yang sudah disepakati. Jadi akad bisa beli payung dengan harga sekian itu akad yang tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis. Kalau antum beli baru akan ada akad lagi. Tidak masalah di sisi ini. Ya, dua akad dalam satu akad ini, kalau misalnya seperti saya jual rumah ini dengan harga sekian, dengan catatan Anda harus ngutangi saya sejumlah sekian. Ini dua akad dalam satu akad. Atau dengan catatan Anda harus sewa mobil saya selama 1 bulan dengan nilai sewa sekian. Tidak bisa kalau salah satunya, atau tidak bisa. Ya, saya jual ini dengan keharusan Anda nyewa ini. Ini dua akad dalam satu akad. Ini tidak boleh. karena akan menjadikan harga sebenarnya berapa. Gak jelas ya, saya jual sekian dengan catatan ini juga seakan-akan jadi bagian dari harga juga gitu, yang harus dibayar oleh yang bertransaksi. Nah, jadi kesepakatan awalnya 175, kemudian dia beralasan karena ada penambahan yang itu tidak disepakati awalnya. Kontrak kebeli. Orang bilang kontrak tadi, kok mahal men 175 juta, istana kan itu. Jadi beli rumah ceritanya. Disepakati speknya gini, harganya sekian. Kemudian tiba-tiba dia melakukan modifikasi. Nah itu kenapa kok ada penambahan 185 itu? Ada sesuatu yang tidak masuk seperti pakai baju orang dan sebagainya, dan itu tidak diomongkan di depan, sudah jadi dukungan. Enggak diomongkan di depan itu. Dilematis ya, artinya dari satu sisi pembuatan gorong-gorong itu kan untuk kemaslahatan rumah itu ya, dan mungkin saja dia lupa mencantumkan biaya itu, murni lupa. Nah, kalau memang seperti itu ya, mau dibilang nggak jadi nggak mungkin juga dong, tanah antum kok gimana. Ya kalau nggak cocok nanti sifatnya sulh. Sulh saja ya. Sulh itu artinya damai. Damai itu ya nanti bisa dengan menggugurkan salah satu tuntutan yang misalnya begini. Ada orang dituntut bahwa dia punya utang, menanggung utang sebanyak 10 juta. Yang dituntut ini maksudnya tidak pernah punya utang tuh, dan dia ngotot nuntut sampai diperkarakan. Yang dituntut ini daripada ribet saya sama dia, sudah, wes cabutin tuntutanmu, kau tak kasih 2 juta. Ini namanya sulh. Ya maksudnya dia terpaksa juga, cuma untuk kemaslahatan dia gitu. Ini nggak apa-apa, artinya untuk kemaslahatannya. Jadi sulh. Ada sulh ala iqrar, ada sulh ala ingkar. Sulh ala iqrar contohnya misalnya gini, orang beli mobil baru dengan cara tempo. Harga mobilnya berapa? 100 juta. Dibayarnya tahun depan. ya. Baik. Baru dipakai 6 bulan tabrakan ini mobil. Belum lunas nih. Utangnya belum lunas, tabrakan. Datanglah ya bulan. Memang anak punya utang sama antum 100 juta untuk sebagai harga dari mobil yang anak beli dari antum. Tapi qadarullah, ini mobilnya baru 6 bulan tabrakan. Kalau sekarang anak bayar 100 juta, ini mobil sudah nilainya paling 30 juta, 40 juta. Gimana kalau anak bayar 80 aja gimana? Dia ngakui kan, dia punya utang berapa? 100. Dia minta keridoan dari yang menghutangi ini. Udahlah, ini mobilnya sudah remek ya. Dirosokkan juga paling lakunya 10 juta, 20 juta. Udahlah, anak bayar 80 juta aja gimana? Ini sulh ala iqrar. Kalau disetujui, pada hakikatnya ini orang nyumbang 20 juta ya. Yang jual mobil ini awalnya nyumbang 20 juta. Jadi harganya jadi 80. Tapi ada kalanya sulh ala ingkar. Dan di sini antum masuk kategori yang kedua. Antum ya wes lah, daripada dikeroyok ya. Mending tak bayar aja yang 10 juta ini supaya selesai masalahnya. Nah, ya akhir soal. Nah. Tukar tambah itu satu sebetulnya. Sebetulnya satu akad. Karena apa? Bayaran itu kan tidak harus berupa uang semuanya. Bisa sebagian berupa uang, sebagian berupa barang, atau semuanya uang, atau semuanya barang. Boleh, satu akad itu. Yang penting antum tahu barangnya kayak gini, kan ujung-ujungnya ditaksir dulu ke barang itu. Ya ini saya hargai sekian, ada namanya sekian. Satu akad itu, sebetulnya satu akad. Dan kalaupun dianggap dua akad, tapi terpisah. Terpisah gitu. Intinya apa? Intinya antum bisa saja menolak. Ana gak mau kalau barangnya kayak gini ya. Kalau ente mau jual dengan tukar tambah ya, ente bisa cari orang lain, gak apa-apa. Tapi kalau ana suruh beli barang ini, ya ana repot nanti. Kalau dihargai apa namanya, atau bisa kita kategorikan ini sebenarnya ada dua kali jual beli. Dijual dulu, kemudian setelah dia dapat harganya ini untuk membeli motor antum, ya otomatis karena ada kompensasi ini jadi akan berkurang harganya. Ini bukan termasuk dua akad dalam satu akad yang dilarang, karena sebetulnya harganya jelas kan, ditaksir dulu gitu. Tukar tambah itu boleh-boleh aja, dan dia tidak termasuk barang ribawi sehingga harus sama lah. Nah, satu lagi. Mau ingat? Hah? Iya wes, satu lagi. Jadi dan manfaat haram maka tidak boleh menyimpan barang tersebut. Nah ini kardus bekas rokok yang untuk packing bekas karton itu. Kita nyimpan kardusnya boleh nggak itu udah? Emang kardus haram tuh. Yang haram kan rokoknya. Ya. Kardusnya nggak haram. Rokoknya yang haram. Kardus bungkusnya rokok nggak apa-apa disimpan. Rokoknya yang haram. Paham ya?